datang lagi, datang lagi. Abe datang, Abe datang. Solawatan, solawatan di acara ini, Festival Al Banjari, haul sang pendiri Al Hikmah Purwo Asri. Cakep udah ganteng masuk final, suka solawatan. Udah cakep udah ganteng masuk final, suka solawatan. Sallu ala Hati قد